janji. Jika rindu kita sama rindu di dalam mimpi batamu, lamo jolambe pinta balaku. Jika rindu kita sama rindu di dalam mimpi batamu, lamo jolambe pinta balaku. Bersabarlah adik, Tanjo Pinang. Ala kabatamu mangko kabapisan onde adi, onde adi. Dek mama nang bakuaso mamilah pinang nang tibo. Mbak ura janji cinto Allah ajalin lamu di antaro kita. Oh,

adik karena minang. Iyo ju kato urang benturun adik karena minang. Iyo ju kato urang. Bansai pemenang diri binasong angan yo mimpi yo denai adik babatin yo urang adik bacincin de bansai pemenang diri binasong angan yo mimpi. tulung hanyo ka ade surang lahia jo batin tiado na lain. Denai siang yo malam dapelah adi mampat tendang rusuh denai siang yo salah ditahan penyakit katibu. Oh yeah, Mari sanang-sanang kita gadang hati kawan. Wisata ke pantai, tujuan ke pulau, jangan sampai lupa. Nasi bungkus, nasi bungkus, masakan Padang urang awak. Nasi bungkus, nasi bungkus, masakan Padang urang awak. Yuk bernyanyi lagi. Sama lada toko, tambah jadang patai pade. Tapi taraso de ombak kancang saju angin. Nasi bungkus, nasi bungkus, masakan Padang urang awak. Nasi bungkus, nasi bungkus, masakan Padang urang awak. Hahaha, mari bergoyang. Sama cincang, ada pange pade, kelio jari yang julawak baka. Wow wow wow wow, hehe. Oh yeah, mari sanang sanang, kita gadang hati kawan. Wisata ke pantai, tujuan ke pulau, jangan sampai lupa. Nasi bungkus, nasi bungkus, masakan Padang urang awak. Nasi bungkus, masakan Padang urang awak. Yuk bernyanyi lagi. Sama lada toko, tambah jadang patai pade. Tapi taraso de ombak kancang saju angin. Nasi bungkus, nasi bungkus, masakan Padang urang awak. Nasi bungkus, masakan Padang urang awak. Hahaha, mari bergoyang. Padang urang awak. Nasi bungkus, masakan Padang urang awak. Nasi bungkus, masakan Padang urang awak. Nasi bungkus, masakan Padang. cari cinta di hati, kakawan diri pari bintang sunyi. Harok bakasih hidup baduo, namun nyo cinta indah juang tibo. Bukannya salah diri nan malang, surat tantangan janganlah sesalang. Mungkin ko isu dipantamukan jodoh rahasia Tuhan. Cintaku untuk siapa, sayangku siapa nan punyo nan jodoh indah kunjung tiba. Oh, Ya tua indah kunjung radonyo padinyo hati sesonyo diri antah-antah apa sebabnyo ku den tanyo adik mambuang mungku jawe lah sayang usah tadi tahun cinta basulan jan sampai putui di tengah jalan sio sio den mempertahankan kini kasih yang disuntik urang nan kayo

nyo denai kaburung terbang baaran cak nyo nagari saran mangko kasih hati den bajalan pai marantang pai marantang pai Bajam pegang mandiri ijo sumbayang inge diri kana labadan kito nang ko malu Tuhan kito bangun nagari bagotong royong basamu samu kito kambangkan bansu jo indah nyo budayo lagi kita ado tanago ranca ada inan bali mago elo rundia ngamu paga itibo ranca kampung nanjo nagari de elo aku mudojo mudi kita bangun nagari gotong royong basamu samu kito kambangkan bansu jo indah nyo budayo ado tanago ranca ada inan bali mago elo rundia ngamu paga itibo ranca kampung nanjo nagari de elo aku mudojo mudi kito bangun nagari gotong royong basamu samu kito kambangkan bansu jo indah nyo budayo thank you.